Mitra Bisnis, pemerintah menyatakan hutang Indonesia yang hingga akhir tahun lalu jumlahnya telah menembus 1.800 triliun rupiah masih dikelola dengan baik. Di sisi lain, Kwi Kian Gi melihat hutang Indonesia tidaklah dikelola dengan baik, misalnya hutang pemerintah dalam bentuk obligasi rekap untuk menyelamatkan perbankan saat krisis tahun 98, yang hingga saat ini belum ada pihak-pihak yang bisa memberikan penjelasan tentang skenario untuk penyelesaiannya. Untuk membahas persoalan ini, segera kita berbincang dengan Kwi Kian Gi. Pak Kwi, bisa Bapak ulas seperti apa skenario untuk menyelesaikan hutang dalam bentuk obligasi rekap tersebut? Nah, itu skenarionya memang ringri dan sampai sekarang tidak pernah ada yang bisa menjelaskan penyelesaiannya bagaimana. Itu saya bahas panjang lebar ketika itu. Tahun 2000-an masih, 2001 masih, gitu. Terus sampai 2003, selama saya dalam pemerintahan masih dibahas terus. Dan itu yang rada aneh, oleh karena saya sebagai orang pemerintah yang memberikan penjelasan-penjelasan tentang gilanya pengelolaan ini. Sebab, waktu saya Menko dan Menteri Keuangannya Pak Bambang Debio, kita mempunyai senario menarik itu kembali sebelum dijual. Tetapi begitu pemerintahan ganti, dijual banknya. Dengan obligasi, dengan tagihan kepada pemerintah yang ada di dalamnya. Lantas, bisa Bapak jelaskan, mengapa saat Bapak masih menjabat di pemerintahan, harus memperjuangkan agar hutang benar-benar disebut hutang dalam APBN, dan tidak disebut sebagai pemasukan pembangunan? Itu istilahnya itu pemasukan pembangunan. Istilah yang tercantum secara tertulis, pemasukan pembangunan. Ketika itu, lalu waktu saya, sebagai wakil pemerintah, ketika Menko, untuk pertama kalinya, mengucapkan pidato di depan CGI, itu pidatonya judulnya diberikan oleh Bank Dunia. Karena yang mimpin selalu Bank Dunia, yang memimpin sidang itu. Nah, kepada saya diberikan efektivitas bantuan, the effectiveness of aid bantuan. Nah, dalam pidato itu saya katakan, saya tidak mau bicara soal effectiveness of aid, tapi saya jelaskan dulu lah kepada tuan-tuan yang terhormat ini bedanya aid dan loan. Aid itu bantuan. Loan itu utang yang Anda berikan itu utang. Kok Anda nyebutnya itu gimana? Waktu itu presidennya yang mimpin itu wakil presiden Bank Dunia yang namanya Dr. Kasum. K-S-A-U-M. Orang nggak tahu bu, orang Pakistan atau orang mana. Nah, dia mengatakan kami menyebut ini aid oleh karena rentenya masih rendah sekali. Concessional interest rate. Yang langsung dibantah oleh salah satu peserta dari Belanda kalau enggak. Tidak, walaupun rentenya nol, selama itu harus dibayar kembali adalah hutang. Nah, itulah awal mulanya. Saya nuntut supaya di dalam APBN disebut hutang. Demikian Kwi Kian Gi. Saya Kiki Wijaya.